السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقد ورد أن أبواب السماء وأبواب الجنة تفتح كلها في رمضان، وتغلق أبواب النيران، وتقيد مردة الشياطين، ويذهب بهم إلى البحار كي لا يفسد على المسلمين صيامهم وقيامهم، وينادي مناد كل ليلة من رمضان يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. Dan telah diriwayatkan juga bahwasanya pintu-pintu langit dan pintu-pintu surga akan dibuka semuanya pada bulan Ramadan, dan ditutup pintu-pintu neraka serta diikat setan-setan yang kecil dan dibawa ke daerah lautan supaya mereka tidak merusak kepada kaum muslimin puasa mereka serta giam mereka atau sholat mereka. Setiap malam selalu ada seruan yang berseru, ya bagi al-khair akbil, wahai orang yang berkeinginan atau berbuat kebaikan maka datanglah, laksanakanlah. Wayabaghi asyarri aksir, dan barang siapa yang menginginkan kejelekan maka hendaknya tahanlah dan perpendeklah. Wa warada aidan anna man taqarraba ilallahi fi ramadhan bi faridatin adalat lahu 70 faridatan fi ghairi. Dan telah datang juga riwayat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang diwajibkan, salat wajib dan lain sebagainya, maka itu sebanding dengan kewajiban yang dilaksanakan di luar bulan Ramadan sebanyak 70 kewajiban, baik itu salat maupun yang lainnya. Wa man taqarraba bihi binafilatin adalat lahu faridatan yu'addiha fi ghairihi. Dan barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan pekerjaan sunnah, maka hal itu sebanding dengan pekerjaan faridah yang dilaksanakan di lain bulan Ramadan. Fanawafilu Ramadan bimanzilatil fara'id fi ghairihi minasyuhur min haitsus tawab. Maka semua pekerjaan sunnah yang dilaksanakan di bulan Ramadan kedudukannya sama seperti kedudukan pekerjaan-pekerjaan fardu. Wa faraiduhu mudha'afatun 'alal faraidi fi ghairihi ila 70 di'fan. Sedangkan pekerjaan fardunya yang dilaksanakan pada bulan Ramadan maka dilipat gandakan pahalanya di atas pekerjaan fardu di bulan lainnya selain bulan Ramadan sebanyak 70 kali lipatnya. Wa qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadana wa qamahu imanan wa hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan giam Ramadan, maksudnya salat tarawih, imanan karena beriman kepada Allah, wahtisaban karena hanya mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan diampuni semua dosanya yang telah lalu. Gultu, saya katakan, Al-Habib Abu Haddad mengomentari hadis tadi, wal iman dikatakan di situ kan imanan wahtisaban, katanya beliau, wal iman, iman itu adalah at-tasdiq biwa'dillah, percaya dengan janji Allah bagi mereka yang melaksanakan keutamaan-keutamaan tersebut di bulan Ramadan. Itu maksudnya imanan. Wal ihtisab wal ikhlas lillah. Sedangkan yang masukkan dengan ihtisaban di situ adalah melakukan semua itu dengan dasar ikhlas hanya karena Allah. Wallahu a'lam. Jadi kita masih di dalam pembahasan tentang keutamaan bulan Ramadan. Sebelumnya saya ingatkan bahwasanya yang namanya hadisnya Nabi itu sama sekali tidak berbenturan, tidak bertentangan antara satu hadis Nabi dengan hadis yang lainnya, karena sempurna. Ucapan Nabi sempurna, karena beliau ucapkan bukan dengan hawa nafsunya, tapi bersambung dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadis-hadisnya ini. Maka mungkin ada suatu pertanyaan dalam hati kita tatkala kita mendengarkan hadis-hadis tadi, yaitu katanya Nabi, kalau sudah bulan Ramadan, namanya setan-setan itu diikat, dibawa ke suatu tempat di laut, di situ dipenjarakan sampai selesai bulan Ramadan. Tapi kenyataannya, waktu kita melihat di dalam sejarah, ketika terjadi peperangan Badar, iblis ada enggak bersama mereka? Ada. Kenyataan yang terjadi juga kalau sudah bulan Ramadan, banyak kaum muslimin yang tadinya berbuat maksiat di luar bulan Ramadan biasa-biasa, tapi kalau bulan Ramadan berlipat-lipat. Nah, sehingga seakan-akan bertentangan dengan hadis Nabi. Maka kita katakan bahwasanya sama sekali tidak bertentangan dengan hadis Nabi. Kenapa? Di dalam hadis Nabi itu disebutkan wa tuqayyadu maradatu syayatin. Yang diikat oleh malaikat itu, dipenjarakan itu, diletakkan di daerah lautan itu adalah setan-setan yang kecil. Kalau setan-setan yang senior tidak. Berarti apa? Masih lebih besar, bisa berarti godaannya itu lebih besar gitu. Nah, tapi kalau setan-setan yang kecil tidak. Nah, tapi namanya setan, enggak yang junior maupun yang senior, semuanya itu sudah menggoda gitu. Ambil satu contoh saja, bahwasanya jangan pun yang senior, yang junior pun bisa menjatuhkan kedudukan seorang wali. Seorang wali yang sudah dekat kepada Allah Ta'ala, itu bisa digugurkan kewaliannya, bisa digugurkan derajatnya itu sampai menjadi orang yang dibenci oleh Allah Ta'ala karena sebab marodatu syaitan itu. Apa itu? Ceritanya Barseso. Ingatkan Barseso, siapa Barseso? Makanya jadikan sebuah pelajaran buat kita. Allah Ta'ala selalu mengingatkan kita dengan firman-Nya yang berbunyi fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran dari semua yang terjadi ini. Sebagaimana kita ini sekarang menjadi salah satu sejarah dunia. Cuma entah bagaimana sejarah kita, apakah dikenang oleh semua orang atau sebagian orang atau hanya keluarga kita. Pokoknya yang pasti kita akan menjadi sejarah, akan ditiru oleh orang selanjutnya. Itu pasti. Gak mungkin itu kita lepaskan dari diri kita, tidak mungkin. Sehingga dikatakan oleh para ulama, sepertiga isi Al-Quran itu adalah ibrah semuanya. Sepertiga daripada Al-Quran, sebuah pengalaman yang terjadi kepada para nabi, para umat-umat terdahulu, lihat bagaimana kenyataannya. Jadi harusnya kalau kita mengambil pelajaran daripada apa yang telah terjadi, kita akan berguru kepada pengalaman itu. Kita ambil contoh yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Barsisah ini adalah seorang dari Bani Israel. Jadi Barsisah ini adalah seorang yang paling ahli ibadah di muka bumi ini. Sehingga dengan kita mendengar cerita ini, diharapkan untuk kita jangan terlalu percaya diri. Harus selalu mawas diri, selalu was-was, yang namanya setan tidak akan berhenti, tidak akan istirahat, tidak akan dia membiarkan kita itu untuk terus meninggal dalam keadaan suruh hatimah, itu tidak bakalan. Pasti terus akan digoda. Oleh karena itu lihat Barsisa ini. Dia seorang hamba Allah yang melepaskan segala hubungan dengan dunia. Setiap harinya, setiap waktunya, setiap saatnya, yang dilakukan itu adalah ibadah. Siang hari puasa, malam hari sholat. Tidak ada waktu untuk manusia, tidak ada. Dia putuskan hubungan dengan manusia. Dia makan apa adanya. Dan itu pun untuk berpuasa, berbuka puasa, dan juga untuk bersahur. Itu beliau. Sehingga suatu waktu iblis membuat sebuah musyawarah. Nah, jadi iblis juga musyawarah juga. Dia bilang begini, siapakah di antara kalian yang bisa mempengaruhi hamba Allah yang paling beribadah di muka bumi ini pada sesak? Yang mengangkat tangannya itu bukan setan-setan yang besar, bukan iblis, bukan setan-setan yang besar, tapi setan yang kecil. Dia bilang, "Gal Tuan, saya bisa memperdayanya, tapi asalkan kamu tidak memberikan aku tugas kecuali untuk ngurusi dia saja." Nah, jadi ternyata setan-setan itu terorganisir gitu. Nah, buktinya dia bilang gitu. Jangan kasih tugas kecuali dia saja. Gal baik, sudah. Lihat bagaimana setan ini ya, jadi cara dia itu menggoda kita kaum manusia itu. Beliau karena tidak bisa bertemu dengan Barsesa, Barsesa bisa melihat kepada yang di luar, tapi yang di luar tidak bisa melihat kepada Barsesa. Sehingga beliau beribadah di dekatnya tempat ibadahnya Barsesa. Dia beribadah tanpa henti, tanpa istirahat, nggak ada tidur. Yang namanya setan nggak pakai tidur dia, nggak perlu makan. Sehingga dia heran. Ini orang beribadah selama 40 hari tanpa henti, tanpa istirahat. Jadi setan ini berbentuk manusia. Jadi setan juga bisa berbentuk manusia. Makanya harus lihat-lihat dulu bagaimana manusianya. Kalau manusia itu membawa kepada kebatilan, berarti itu bisa jadi setanul inis itu namanya. Atau setan sungguhan tapi berbentuk seperti manusia. Ini contohnya. Sudah ada. Belajar dari pengalaman. Ini semua diceritakan Nabi Muhammad SAW. Yang kita katakan gak ada setan manusia, ada disebutkan dalam hadis. Akhirnya dia beribadah sampai 40 hari dibuka pintunya oleh Barsisa. Kamu ibadah denganku. Masuk ke sini. Gol tidak, Barsisa, saya ini cuma ibadah di sini untuk mengambil berkah kamu. Enggak apa-apa, saya senang kok kepada kamu. Kamu berada di satu sisi, aku di sisi lainnya untuk beribadah. Akhirnya masuk ke dalam tempat ibadahnya Barsisa. Dia sholat di satu sisi, dia di satu sisi terus beribadah. Tapi herannya ibadahnya si setan ini lebih daripada ibadahnya Barsisa. Suatu waktu dia katakan, kamu itu adalah sebaik-baik manusia yang aku ketahui. Engkau sebaik-baik manusia. Engkau diberikan keutamaan oleh Allah SWT sehingga tangan kamu itu membawa keberkahan. Diusapkan pada orang yang sakit, sembuh. Diusapkan pada orang yang gila, sembuh. Maka timbullah gurur. Timbullah ujub. Nah, makanya, jadi jangan sampai kita merasa bahwasanya kita aman daripada makarnya setan. Jadi setan itu selalu memakar kita. Termasuk dengan cara ujub semacam ini. Oh, Masya Allah, aku hadir pengajian terus. Masya Allah, aku ini bisa begini, begitu, dan sebagainya. Itu dari setan itu. Untuk merusak amal kita. Kalau sudah kita melaksanakan ujub sekali saja, apa yang kita ujubkan itu daripada amal soleh, semua dihapus oleh Allah Ta'ala pahalanya. Nah, kalau orang tidak punya ilmu, rugi dia. Sudah capek, tidak ada apa-apa. Gak dapat apa-apa. Nah, ini contohnya. Akhirnya si setan ini minta izin. Saya mau keluar. Saya maaf saya mengganggu kamu. Kalau tidak saya senang. Ditahan sama dia. Hanya di situ lagi 40 hari. Sudah husnudzon betul ini. Si Barsesa kepada si setan ini. Sampai dia minta izin. Akan mengunjungi orang tuanya, kata dia. Baik kalau begitu. Kemudian si setan ini masuk ke putri raja. Kepalanya putri raja, berada di kepala putri raja, akhirnya dibikin dia itu masruk. Kejinan itu lah, setanan. Sampai seperti orang gila. Diobati siapapun, gak sembuh-sembuh. Ya, karena setan yang bikin. Sengaja dia. Akhirnya setannya itu berbentuk manusia lagi. Datang kepada raja. Ini anak kamu itu, yang gila itu. Cuma satu orang saja bisa mengobatinya. Siapa dia? Barsesa. Siapa Barsesa? Barsesa itu ada seorang wali, seorang alim, seorang ini. Tapi masalahnya dia gak mau menemui orang. Cari cara. Caranya kamu harus bikin tempat ibadah yang dempetan dengan dia. Dan titipkan itu si perempuan itu di situ. Sudah, akhirnya berada di situ. Gimana lagi? Raja, anaknya raja. Mau gak mau, ditolak gak bisa dia. Hanya dia bikin tempat ibadah itu. Suatu waktu ini si perempuan itu selalu digoda oleh laki-laki. Laki-laki yang ganteng karena ini cantik, putrinya raja. Tapi gila gitu. Sehingga banyak orang yang melihat dan sebagainya khawatir. Maka dititipkan kepada Barsesa dan Barsesa menerimanya. Nah, ketika dititipkan kepada Barsesa, suatu waktu setannya masuk ke dalam diri perempuan. Hanya dibikinlah perempuan itu seakan-akan kesurupan. Dia memeluk si Barseso, dia mengusap si Barseso sampai akhirnya, ya namanya laki-laki, akhirnya syahwat juga sampai terjadilah. Begitu terjadi yang semacam itu, kemudian hamil. Setelah hamil datanglah setan dengan bentuk manusia. Lebih baik kamu bunuh aja daripada nanti sampai jadi masalah sama kamu. Ini anaknya raja, bunuh aja, bilang aja dia itu sudah meninggal dunia. Akhirnya apa? Dibunuh, dipenggal kepalanya, disembelih, kemudian ditanam di tempat ibadah itu. Setelah itu sudah datang rajanya, kemana putriku sudah meninggal dunia dalam keadaan aman dan sebagainya. Setannya gak terima dengan bentuk manusia yang mengatakan dia itu dibunuh, disembelih. Setelah dihamili disembelih. Mana buktinya? Kalau gak percaya coba digali ya. Setannya tahu. Setan mereka esok semuanya. Coba ya. Sedemikian rupa terorganisir semuanya itu. Terprogram semuanya itu. Jadi biar kita paham, jangan merasa kita aman. Jangan merasa kita aman. Jadi semua itu bisa terjadi kepada kita. Sebagaimana itu terjadi barbar sesok. Mana ibadahnya? Barokahnya ibadah itu mana? Hanya semacam ini, kecuali karena suatu hal mungkin berkaitan dengan orang tuanya, mungkin berkaitan dengan ilmunya tidak manfaat dan sebagainya, sehingga jadilah berserta seperti itu. Akhirnya betul digali, ternyata si putrinya itu memang sudah meninggal dunia dan disembelih, putus kepalanya itu. Marah raja, akhirnya digerebek ini, kemudian akan dipenggal. Begitu akan dipenggal, datang iblis. Dia bilang, aku yang menyelamatkan kamu, aku yang membuat ini semuanya, aku juga yang bisa menyelamatkan kamu. Kalau kamu mau, sujud sekali aja kepada aku. Aku akan angkat diri kamu terbang, sehingga kamu selamat daripada mereka semuanya. Coba lihat, terbang. Jadi semua ada di dalam hadis disebutkan. Akhirnya apa? Dia mau. Begitu dia mau, langsung dipenggal kepalanya. Mati dalam keadaan suruh khotimah. Habis ibadahnya. Sia-sia yang tadinya jadi wali, akhirnya lihat bagaimana Allah Ta'ala merubahnya ke derajat orang-orang mukhallad finnar waliyadzubillah. Oleh karena kita harus hati-hati dengan semacam ini. Carilah bekal sebanyak-banyaknya. Hati-hati dengan orang tua, hati-hati dengan para ulama, karena mereka itu bisa menyebabkan kita mendapatkan keapesan daripada Allah Ta'ala. Akhirnya ibadah kita tidak diterima, ilmu kita tidak bermanfaat dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita itu baik sama orang, semua haknya orang kita laksanakan, kita juga mengambil barokahnya orang tua, barokahnya orang alim dan sebagainya, maka insya Allah karena orang alim itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah, oleh karena kita lihat bagaimana keberkahan-keberkahan itu ada, itu keberkahan itu dilakukan karena ketaatan. Ketaatan menuai keridhaan. Tatkala keridhaan sudah berada dalam satu hal, maka semua yang berkaitan dengannya akan diberikan ridha oleh Allah Ta'ala, diberikan berkah dan berkah bahagia. Ini berarti seperti Barseso ini ada suatu hal yang dilakukannya yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, sehingga tidak menjadikan ibadahnya itu barokah, ilmunya itu barokah, sehingga akhirnya dia meninggal di Al-Sul Khotimah. Nah, ini suatu contoh. Contoh yang lebih daripada itu ada juga ya, iblis. Iblis itu ibadahnya sampai 80 ribu tahun. Siapa di antara makhluk Allah yang sudah beribadah 80 ribu tahun? Iblis. 80 ribu tahun ibadahnya. Sehingga dikatakan, diriwayatkan dalam satu riwayat, tidak ada satu tempat, satu jengkal di surga kecuali sudah pernah diletakkan dahinya iblis itu. Tapi lihat bagaimana hasilnya. Nah, oleh karenanya sekarang ini kita membutuhkan kepada keberkahan ridha Allah, supaya iman yang sudah ada di dalam hati kita tetap terjaga, ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Dengan oleh karenanya biasakan kalau kita hadir majelis taklim, niat kepada Allah, aku minta selamat dunia akhirat. Ya Allah, aku minta husnul khatimah. Datang kepada para habaib, para ulama dan sebagainya, minta doa supaya selamat dunia akhirat, minta keberkahan hidup dan sebagainya. Jangan minta sesuatu yang kecil, yang diremeh, yang ditanggung oleh Allah Ta'ala. Minta supaya dunianya lancar, minta supaya rumahnya laku dan sebagainya, itu sudah ditanggung oleh Allah Ta'ala. Kalau sudah inti diridhoi, semuanya diberkati. Kalau sudah diberkati semuanya, misalnya kita datang ke sini, kita diberkati oleh Allah Ta'ala. Kita pulang ke rumah, rumah kita itu penuh dengan barokah. Kita pulang ke toko kita penuh dengan keberkahan. Kemudian kita bertemu dengan anak kita, bersentuhan tangan kita, maka diberkati oleh Allah Ta'ala. Jadi semuanya keberkahan itu akan mengenai semuanya, asalkan itu sudah dapat keberkahan. Dan keberkahan itu tidak mungkin kita akan lakukan kecuali dengan cara ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi saya melihat di salah satu channel Arab Saudi, itu ada seorang wanita yang bercadar. Kemudian dimintai komentar oleh salah satu reporter TV. Dikatakan, bagaimana kiranya kamu kalau seumpama kamu itu bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, kalau kamu hidup di zamannya Nabi Muhammad SAW, apa yang kamu lakukan itu apa, katanya dia. Ketika dia ditanya begitu, dia menangis. Kemudian dia katakan, kalau seumpama itu terjadi, Nabi SAW dengan jubahnya datang kepadaku, maka aku harap dia itu merangkulku dan membawaku ke akhirat, dan aku tidak kembali lagi ke dunia. Kenapa kamu berharap semacam itu, berangan seperti itu? Karena saya tahu bagaimana lingkungan sekarang ini. Ngeri, sangat ngeri. Kita ini berada di dalam jurang jahanam sekarang ini. Keluar masjid sedikit sudah maksiat. Di mana mau tempat tidak ada maksiatnya? Dari masjid aja kita bisa lihat maksiat tuh. Yang jalan-jalan tuh banyak yang buka auratnya dan sebagainya. Dari masjid. Di dalam masjid kadang-kadang tempatnya ibadah dijadikan tempatnya ghibah. Jadi sekarang ini luar biasa ini zaman yang membutuhkan kepada kesabaran yang luar biasa, dan ini pula zaman yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, al-mutamassik bidinihi kal-khabit al-jamar. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya sekarang ini sama seperti orang yang memegang bara api di tangannya. Kuat kita megang bara api? Susah untuk kita kuat. Kita ambil satu contoh pengalaman anak-anak santri, baik santriwati maupun santri di pondok saya. Itu kalau sudah pulang Ramadan 50 hari liburan, pulang lagi ke pondok sudah lain. Pengaruhnya itu sangat besar, terutama televisi ini lain. Jadi kebanyakan yang gak betah-betah itu justru setelah pulang. Dulunya betah bertahun-tahun, begitu pulang balik lagi pondok gak betah. Kenapa? Keraknya dalam hati itu karena maksiat itu sangat kuat. Sehingga yang tadinya jadi kesempatan buat setan itu. Tatkala kita berzikir, kita hadir pengajian, diingatkan terus, setan susah untuk menembusnya. Tapi kalau sudah kita tidak mendengarkan pengajian, tidak hadir pengajian, maka gampang sekali dimasuki oleh setan. Oleh karenanya ada seorang wali Allah yang bertemu dengan setan. Yang satu setannya itu telanjang, yang satunya pakai pakaian. Yang satunya kurus, yang satunya gemuk. Yang pakai pakaian itu gemuk. Akhirnya dia mau pergi ke masjid. Dia mau masuk masjid, dua setannya mau masuk masjid ini. Hanya ditanya oleh si wali itu, bukankah kamu setan? Gak, iya saya setan, katanya. Terus kamu gak malu mau masuk masjid? Banyak orang-orang itu. Apa katanya dia? Kalau kepada mereka-mereka itu saya tidak malu, mereka itu mainan saya. Seperti saya permainkan bola, anak-anak main bola itu tendang sana tendang sini, mereka itu mainan saya. Tapi aku takut pada orang alim itu, aku takut. Tapi kalau kepada mereka saya gak malu, mereka itu dibawa kekuasaan saya. Ya semoga kita bukan termasuk semacam itu. Terus kenapa kamu berbeda? Satunya kurus, satunya gemuk. Satunya pakai pakaian, satunya enggak. Apa katanya dia? Iya, karena tuanku. Yang kurus mengatakan, gimana saya gak kurus? Gimana saya mau pakai pakaian? Setiap tuanku itu mau pakai pakaian, dia baca bismillah. Saya gak pakai pakaian. Setiap dia mau makan, dia baca bismillah. Saya gak bisa makan. Subhanallah. Jadi sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wasyarikhum fil amwali wal aulad wa'idhum wa ma ya'idhumu syaitanu illa gururo. Jadi kalian ikut serta, ikut nimbrung dalam harta mereka, boleh dalam anak-anak mereka, bahkan anak-anak juga seperti itu, na'udzubillah. Makanya hati-hati Pak, kalau seumpama kita berhubungan badan dengan istri itu harus baca bismillah. Nabi SAW itu sebaik-baik Nabi yang telah memberikan petunjuk kepada kita semuanya dari A sampai Z. Dalam hal apapun juga, bahkan dalam hubungan badan pun diajarkan. Itulah agama Islam, agama yang sangat kompleks. Semuanya dibahas dalam agama ini. Diajarkan Nabi SAW doa, bismillahi Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Yang namanya doa ini insyaAllah hafal semua. InsyaAllah. Hati-hati tapi karena keburu nafsu dan sebagainya, akhirnya pas lupa doanya. Itu katanya para ulama, itu setan itu bisa ikut serta dalam air maninya itu juga bisa. Sehingga kalau seumpama kita tidak membaca bismillah, berarti komponen yang menjadikan sebuah anak itu, janin itu dari air spermanya laki-laki, spermanya setan, dan indung telurnya perempuan. Ada tiga komponen. Sehingga pantas jika anak itu nanti setelah besar menjadi anak yang durhaka. Menjadi anak-anak yang tidak taat kepada agamanya. Kenapa? Ya seperti itu. Pernah suatu waktu terjadi, Suatu waktu terjadi di mana ada seorang alim, tapi punya anak satu beda. Yang lainnya itu tawadu, yang lainnya itu suka kepada ilmu pengajian, selalu ikut kepada orang tuanya, menjaga akhlak yang baik dan sebagainya. Yang satu ini enggak, bertolak belakangan. Tidak seperti saudara-saudaranya. Sampai akhirnya ada seorang wali yang melihat ini lain. Dia bilang, ini bukan anakmu, ini anak setan. Kaget dia. Akhirnya dibikin ruatan. Ini si anak itu di masjid itu katanya diikat. Diikat di salah satu tiang masjid. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Lalu dia berkata, galwai setan, kalau memang ini anakmu ambillah. Kalau tidak, aku akan siksa. Subhanallah, setelah dia mengatakan begitu, itu anak itu hilang. Nah, berarti apa? Ada nasib juga sesuai dengan firman Allah Taala. Wasyarikhum fil abwali wal aulad. Wa'idhum, berikan janji kepada mereka. Kita sekarang tertipu dengan janji mereka. Wa ma ya'idumu syaitanu illa ghurur. Padahal Allah Subhanahu wa Taala sudah mengatakan, setan itu tidak menjanjikan sesuatu kecuali semua janjinya itu adalah tipuan belaka, enggak benar. Jangan diikuti kata Allah Taala. Illa ghurur, tipuan saja yang dikatakan. Kamu nanti kalau masukkan anakmu jangan di pondok. Kenapa? Bikin susah dia. Masukkan ke sekolah-sekolah umum untuk menjamin kehidupan kamu. Kalau ustaz itu mau jamin apa? Jadi saya kata seperti itu setan itu semuanya. Mau punya mantu, satu yang minta konglomerat, satunya ustaz. Yang terima di mana? Yang mana? Nah, kalau kebanyakan orang sekarang, cari yang konglomerat, yang pakai mobil. Ustaz mau bawa apa? Ustaz juga. Nah, padahal biar kita paham bahwa semua di dunia ini keberkahannya itu, kebahagiaannya itu, kemuliaannya itu semua tergantung kepada keberkahannya Allah. Ustaz ngajar barokah, pulang berpegangan tangan dengan mertuanya, istrinya, rumahnya, semua yang berkaitan itu dapatkan barokah dari Allah Taala, senang hidupnya. Banyak itu yang membuktikan. Saya punya teman, saya masih ingat ada satu orang teman saya minta kepada orang ini, ada lagi orang kaya minta, akhirnya diterima orang kaya. Si ustaz enggak diterima. Akhirnya subhanallah sekarang ini dia dulunya punya 4 toko. Mobilnya ada 2, jadi satu sedan, satunya lagi mobil pickup. Pokoknya orang kaya dia. Akhirnya sudah 4 tahun kemudian bangkrut. Sampai sekarang masih tinggal sama orang mertuanya. Jadi yang tadinya menopang mertuanya, sekarang mertuanya menopang dia. Nah ini, kenapa? Salah pilih. Walaupun semuanya ditentukan oleh Allah Ta'ala, kan kita ada ikhtiar, kita ada pilihan. Jangan sok-sok tahu kita itu seakan-akan melangkahi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cari sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW. Man ja'idha ja'akum man tarbaunahu dinahu wa amanatahu fazawiju fa in lam taf'alu yakun fitnatun wa fasadun kabirun fil ardi. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW mengajarkan semuanya. Ada orang minta anak kita, kemudian pertimbangannya apa? Apa yang harus kita pertimbangkan daripada orang yang meminta anak kita itu? Kata Nabi Muhammad, jika datang kepada kalian seseorang yang kamu ridho amanatnya dan agamanya. Ya ada, dunianya itu enggak ada. Dalam pertimbangan Nabi, neraca Nabi itu enggak ada dunia, tapi agamanya dan amanatnya. Kalau agama saja tanpa amanat ya banyak ustaz, banyak, tapi enggak seperti, enggak mengamalkan dengan ilmunya, amanatnya enggak ada. Amanat, orang amanat banyak, tapi tidak disertai oleh agama, maka percuma juga. Tapi kata Nabi Muhammad, 2 hal ini, agamanya sama amanatnya. Kalau dia seorang yang punya agama, maksudnya dia belajar, dia tahu ilmu, itu artinya punya agama. Dan dia seorang yang amanat, mengamalkan dengan ilmunya, fazawiju, kawinkan dia. Kalau kamu tidak lakukan, akan terjadi fitnah. Dan akan terjadi kerusakan yang sangat besar di muka bumi ini. Coba lihat. Kenapa gara-gara satu orang ini sampai menjadi fitnah? Kalau fitnah masih mending, mungkin fitnah kepada keluarga itu. Tapi kerusakan di muka bumi, apa maksudnya? Supaya kita paham bahwasanya itulah karena keapesan. Jadi keberkahan itu dirasakan sama-sama, keapesan juga dirasakan sama-sama. Itu maksudnya Nabi SAW, fasadun kabirun fil ardi, itu maksudnya. Nah, oleh karena itu, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka sekarang ini kita hidup di zaman fitnah. Tidak ada satu solusi bagi anak kita kalau pengen anak kita itu selamat, kecuali kalau kita masukkan mereka ke dalam pesantren, ataupun silahkan mereka itu belajar di umum, tapi jangan lupa biarkan mereka juga mempelajari ilmu agama di madrasah-madrasah agama. Habis zuhur biarkan mereka di madrasah agama. Habis maghrib biarkan mereka itu hadir pengajian, mereka belajar Al-Quran dan sebagainya. Kalau tidak, kita akan menyesal. Itu sudah menjadi kenyataan sekarang, di mana-mana sudah sekarang. Ambil satu contoh, kenapa kok yang namanya Jokowi jadi gubernur Jakarta itu? Padahal kita bukan, ini sudah selesai kan, bukan kampanye ini kan. Artinya padahal ulama semuanya mengatakan jangan ini, jangan yang itu aja. Semua partai-partai besar memilih, tapi lihat. Ini menunjukkan, lihat bagaimana keimanan orang-orang sekarang ini sudah jauh. Enggak dipedulikan lagi apakah ini berbahaya kepada agamanya atau tidak, enggak dipedulikan lagi. Nah, ini sebagai contoh, lihat bagaimana keausan keimanan kaum muslimin karena hati mereka tidak tersentuh dengan ilmu. Kalau sudah tidak tersentuh dengan ilmu, maka keimanan tidak menyentuhnya. Enggak mungkin seorang itu beriman kepada Allah kecuali karena ilmu. Sebagaimana kita itu tatkala melihat suatu makanan di situ ada racunnya, kalau kita tahu itu ada racunnya, kita tidak akan makan. Walaupun dipaksa kita tidak akan makan. Nah, itu. Kenapa? Tahu di situ ada racunnya. Nah, tapi sekarang orang-orang sekarang ini sudah terbodohi, termabukkan, teracuni bahkan, sehingga dia itu tidak bisa membedakan ini makan ada racunnya atau tidak, dia enggak bisa membedakan. Kenapa? Hatinya kosong. Oleh karena itu para hadirin yang kita sebagai orang tua, mari kita selalu meminta pada Allah Ta'ala, berdoa untuk anak cucu kita supaya mereka itu selamat. Ini sekarang itu luar biasa. Ini katanya Nabi Muhammad SAW nanti di akhir zaman, sebagaimana kaum kufar itu masuk ke dalam Islam dalam keadaan bertubi-tubi, berbondong-bondong, nanti bakal datang suatu zaman orang Islam itu akan keluar dari agama Islam dengan berbondong-bondong pula. Akan terjadi. Kata Nabi Muhammad SAW, maka hati-hatilah dengan datangnya fitnah yang tanpa terduga. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Hati-hatilah kamu dengan datangnya fitnah yang tanpa terduga sebelumnya. Ada di antara kalian yang pada pagi hari masih mukmin, sore hari sudah kafir. Sore hari masih mukmin, pagi harinya sudah kafir. Dari saking cepatnya fitnah itu, sampai masalah agama pun dikorbankan, akhiratnya pun dikorbankan hanya karena urusan dunia. Nah ini sekarang ini. Coba lihat, itu sesuatu yang membingungkan. Jadi enggak masuk akal gitu. Kok bisa gitu? Kaum muslimin yang tahu citra ulama, kaum muslimin yang masih berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sebagainya, kok mau seperti itu, terperdaya seperti ini? Jawabannya cuma satu, karena mereka tidak punya ilmu aja. Kalau mereka punya ilmu enggak bakalan mereka seperti itu. Jadi bukan kita itu memprovokasi dan sebagainya, tidak, tetapi kenapa terjadi yang semacam ini, supaya kita ambil pelajaran bahwasanya yang semacam ini akan terus terjadi. Bukan hanya ini pertama kali, terus akan terjadi. Lihat bagaimana kaum muslimin diambang-ambingkan. Sekarang sampai-sampai kita dihinakan oleh mereka-mereka itu karena konspirasi orang-orang barat itu. Sampai pantaskah yang namanya para ulama perlu disertifikasi? Itu luar biasa itu. Siapa mensertifikasi ulama? Enggak ada yang mensertifikasi ulama kecuali para ulama juga, senior mereka. Tapi lihat bagaimana kalau sudah citra ulama, mereka sudah harus sertifikasi dan sebagainya. Maka citra ulama kemana? Siapa di atas ulama? Kembali lagi nanti ulama di bawah mereka yang di atas. Jadi itu semua adalah pembodohan masyarakat. Dan tatkala masyarakat sudah tidak tahu bahwa ini pembodohan, maka dia kira, oh ya benar-benar juga. Karena sesuai dengan apa yang dikatakan oleh sebagian mereka, bahwasanya memang sebab musabab yang asal, kenapa sih Indonesia itu tidak bisa dipecah belah karena pesantren-pesantren ini. Oleh karenanya dibikinlah yang namanya pesantren itu selalu identik dengan teroris dan sebagainya. Itu bikinan semuanya. Mana ada teroris di dunia? Setelah kemudian dia itu mengaku sebagai teroris, kemudian dia datang dan dia menyerahkan buktinya semuanya. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kita ini termasuk yang selamat daripada fitnah. Begitu pula keturunan kita semuanya, semoga kita semuanya, keturunan kita sampai hari kiamat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, selamat dari segala macam fitnah, fid dunia wal akhirah. Al-Fatihah.